بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرين جماعة Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio, beberapa radio yang tergabung dalam kajian bersama Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio RBK dan RBK TV Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amubah Pangkal Pinang dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Juga bergabung bersama kita beberapa stasiun TV dakwah, TV Aila di Cirebon dan pendengar radio kita Cirebon, Surau TV dan pendengar radio Hang di Padang, apalagi yang di Pekanbaru teh, Alilah, Asil TV di Pekanbaru, dan saya enggak tahu gabung Ahsan TV atau tidak. Jadi disapa saja ya pendengar, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan satu tema yang menarik dan sedikit unik, yaitu buah dari keikhlasan. Ada tiga poin. Pertama adalah wibawa atau harisma. Yang kedua cinta dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah ketenangan jiwa. Ini diantara buah yang disegerakan di dunia. Kita sudah terangkan buah dari keikhlasan ada yang mu'ajjalah dengan ain, artinya yang disegerakan di dunia. Ada yang mu'ajjalah dengan hamzah, artinya yang ditunda nanti di akhirat. Sekarang kita masih berbicara tentang buah yang mu'ajjalah, yang disegerakan di dunia. Wa min thamaratil ikhlas ilqa'ul qabul li sahibihi fil ard ma'ufuril mahabati fi qulubil khalq. Di antara buah dari keikhlasan adalah orang yang ikhlas akan diterima oleh penduduk bumi, memiliki wibawa, harisma di dalam hati setiap makhluk, tidak sekedar manusia tapi makhluk lain seperti bangsa jin, para malaikat, bahkan binatang. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, yang beliau jelaskan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, wa qad jarrat adatullahi allati la tubaddal wa sunnatuhu allati la tuhawwal ayyul bisal mukhlisa minal mahabah wan nur wal mahabbah fi qulubil khalqi wa iqbali qulubihim ilaih ma huwa bihasbi ikhlasihi wa niyatihi wa muamalati li rabbih wa yulbisal mura'iya allabitha thawbaizur minal maqad wal muhanah wal bigad wal bigdah ma huwa laiqu bihi fal mukhlisu lahul mahabah wal mahabbah wal akhar al maqtu wal bagdha. Telah berlalu sunnatullah yang tidak akan pernah berubah, ketetapan Allah yang tidak pernah berganti, bahwa Allah akan melimpahkan kepada orang yang ikhlas wibawa, cahaya, dan cinta dalam hati setiap makhluk. Jadi orang lain menganggap orang yang ikhlas sebagai orang yang berkarisma, berwibawa, bercahaya, dan aneh bin ajaib, ujug-ujug muncul rasa suka, rasa cinta kepada orang itu, kepada orang yang ikhlas. Kadar wibawanya, kadar cahayanya, kadar cintanya berbanding lurus dengan keikhlasan orang itu, niat orang itu, dan seberapa hebat muamalah orang itu terhadap Allah Azza wa Jalla. Semakin orang itu ikhlas dalam setiap amalan, semakin baik muamalah dia kepada Allah, akan semakin tinggi wibawanya, semakin besar rasa cinta orang kepadanya, dan semakin terang benderang cahaya yang terpancar dari jiwa orang itu. Sebaliknya, Allah akan mencampakkan kepada orang yang riya kehinaan, ketidaksukaan dalam hati makhluk, dan kebencian. Dan itu layak bagi orang-orang yang riya. Orang yang riya dibenci oleh Allah, dia pun akan dibenci oleh makhluk lain. Kalau toh ada yang suka, dia hanya pura-pura suka, pada hatinya dia benci kepada orang yang riya. Dia terhinakan, hina di dunia, hina di akhirat. Jadi orang yang ikhlas akan mewariskan atau membuahkan wibawa dan cinta dalam hati setiap makhluk, sedangkan orang yang riya akan membuahkan rasa benci dan rasa murka kepada orang itu. Walidhalik, kata Imam Ibn Qayyim, faman kana min ashabil ikhlas fa inna allaha yaj'alu lahu fi amalihi al-qabul wa ya'umuhu bil khairi wal barakah. Siapa orang yang ikhlas, Allah akan menerima amal orang itu dan akan membuat orang itu diterima oleh makhluk lain. Allah curahkan kepada dia kebaikan dan barokah. Kata-katanya sedikit tetapi sangat mengena di hati pendengarnya. Berkata Hamdun bin Ahmad Al-Qassar ketika ditanya. Hamdun bin Ahmad Al-Qassar ini seorang ulama tabi'in. Dia ditanya, ma balu kalami salaf anfa min kalamina. Kenapa ya ucapan generasi salaf itu jauh lebih bermanfaat, lebih mengena daripada ucapan kita? Maka Hamdun menjawab, li'annahum takallamul izzil islam wa najatin nufus wa ridar rahman wa nahnu natakallamul izzin nafsi wa talabid dunya wa qabulil khalqi. Karena mereka generasi salafus soleh kalau berbicara, berbicaranya itu demi kemuliaan Islam, demi agar dirinya selamat dari murka dan azab Allah, dan demi meraih ridha Ar-Rahman. Jadi tujuannya itu untuk akhirat, tujuannya itu untuk Allah Azza wa Jalla. Itu kalau berbicara ikhlas. Adapun kita, kita kalau berbicara maka demi kemuliaan diri kita sendiri, agar dipandang orang, dinilai orang, diapresiasi orang. Wa talabid dunya, demi mencari dunia. Dunia ini ya apa saja, jabatan, kekayaan, pujian, dan yang sejenisnya. Wa qabulil khalqi, dan omongannya direkayasa agar diterima di kalangan setiap makhluk. Yang penting dia membijak-bijakkan diri di hadapan setiap orang, agar setiap orang atau mayoritas orang senang kepada dia. Gak peduli isinya mengundang murka Allah ataukah tidak. Jadi ada perbedaan niat, ucapannya sama, kalimat yang keluar dari mulutnya sama, tapi efeknya kepada mustami itu berbeda. Karena perbedaan niat, yang satu untuk Allah, untuk Islam, untuk akhirat, yang satu lagi untuk dunia, untuk kepentingan pribadinya. Ketika Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta, ada orang yang berkata kepada Imam Malik, syagaltan nafsak bi'amali hadzal kitab wa qad syarakaka fihi an-nas wa amilu amsalah. Kenapa engkau menyibukkan diri dengan menulis kitab ini? Orang lain juga padahal banyak yang menulis kitab sejenis, melakukan hal yang sama dengan apa yang engkau lakukan. Apa kata Imam Malik? U'tuni bima amilu, coba berikan kepadaku hasil karya mereka, tulisan mereka. Diberikan kepada Imam Malik, oleh Imam Malik kemudian dibaca. Setelah dibaca, beliau lemparkan kitab tersebut. Lalu berkata, la ta'lamanna annahu la tarfi la yartafi'u bihadha illa man urida bihi wajhullah. Kamu kelak akan tahu bahwa tidak akan terangkat kemuliaan penulis kitab apapun kecuali kalau dia menuliskannya dalam rangka meraih wajah Allah. Sampai sekarang, kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang segenerasi dengan Imam Malik tidak sampai kepada kita. Namanya, judul kitabnya, judul tulisannya gak tahu, padam di tengah jalan. Adapun buku kitab karangan Imam Malik terus bersinar sampai ribuan tahun dari sejak masa beliau. Beliau seorang ulama tabi'in karena pernah belajar kepada beberapa sahabat. Itu sampai sekarang lebih dari 1300 tahun berlalu, kitabnya masih menyebar, dijadikan rujukan oleh orang, dan nama Imam Malik masih berkibar sampai sekarang dan sampai ribuan tahun yang akan datang. Jadi ulama-ulama yang namanya dan kitabnya sampai kepada kita, itu bukan hanya mereka yang menulis kitab seperti itu. Banyak ulama-ulama atau orang-orang sejaman mereka yang menulis banyak kitab, tapi kenapa tidak sampai kepada kita? Namanya kita tidak tahu, kitab karangannya tidak tahu. Tapi yang sampai kitab-kitab para ulama yang sampai kepada kita sekarang, ini adalah buah dari keikhlasan, barokah ilmu dan niat mereka luar biasa, sampai nama mereka selalu berkibar di setiap generasi kehidupan manusia. Berapa puluh generasi dari zaman Imam Madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sampai zaman kita sekarang. Kita sekarang hidup di tahun 1440 Hijriah ya. Imam Syafi'i hidup, lahir beliau tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 201 Hijriah. Tahun 200 Hijriah, sekarang kita 1440, jadi sekitar perbedaannya 1200 tahunan. Tapi nama beliau itu masih berkibar. Dan ini adalah barokah dari ilmu dan juga dari keikhlasannya. Ibnu Aqil Al-Hambali menjelaskan tentang salah satu gurunya yang hidupnya penuh barokah karena keikhlasan dan ilmunya. Kata Ibnu Aqil, anna Aba Ishaq Al-Fayrus Abadi, nama gurunya Abu Ishaq Al-Fayrus Abadi, kana la yukhriju syai'an ila faqirin illa ahdharan niyyah, ولا يتكلم في مسألة إلا قدم الاستعانة بالله وإخلاص القصد في نصرة الحق دون التزين والتحسين للخلق ولا صنف مسألة إلا بعد أن صلى ركعات فلا جرم شاع اسمه واستهرت تصانيفه شرقا وغربا. Hadhihi barakatul ikhlas. Abu Ishaq Al-Fayrus Abadi, beliau tidak pernah mengeluarkan infak atau sedekah kepada orang fakir kecuali selalu menghadirkan niat yang ikhlas terlebih dahulu. Tidaklah beliau berbicara tentang satu masalah kecuali beliau dahului dengan isti'anah terlebih dahulu kepada Allah, minta pertolongan, minta perlindungan, jangan sampai ada unsur yang merusak ucapannya, keceletot lidah ke, atau ada unsur riya ingin dipuji oleh orang yang mendengarkannya. Dia ikhlaskan maksud dan niatnya dalam rangka nusratul haqq. Dia berbicara dalam rangka menyebarkan kebenaran, membela kebenaran, mengukuhkan, menguatkan kebenaran di dalam kehidupan manusia tanpa tazayyun dan tahsin di hadapan makhluk. Tazayyun itu menghias-hias diri, ucapan, membagus-baguskan sikap, membagus-baguskan kalimat, membagus-baguskan ucapan di hadapan makhluk sekedar untuk menarik perhatian. Tanpa demikian, dan tidaklah beliau menulis satu masalah dalam sebuah tulisan kecuali sebelumnya beliau sholat terlebih dahulu beberapa rakaat. Maka tak mengherankan kalau namanya selalu berkibar. Kemudian karangan-karangannya masyhur populer di timur dan di barat. Dan inilah buah dari keikhlasan. Berkata Ibnu Sammak rahimahullah, qala dhar li abihi Amr bin Dhar, Umar bin Dhar. Ada orang namanya Dhar, dia bertanya kepada ayahnya, ayahnya Amr bin Dhar. Jadi Dhar anak Amr, Amr anak Dhar. Lihat ente. Amr punya ayah namanya Dhar punya ayah namanya Amr, Amr punya ayah namanya Dhar. Jadi ayahnya dan anaknya namanya sama-sama Dhar. Kakek dengan cucu ini namanya sama, yaitu Dhar tanpa hai, bukan Haidar, Dhar saja. Berkata Dhar kepada bapaknya yaitu Amr, ma balul mutakallimin yatakallamuna fala yabki ahad, fa idza takallamta anta ya abati sami'tul buka min hahuna wa hahuna. Kata Dzar kepada bapaknya, Amr ini ustaz, Amr ini ulama yang ngajar. Kalau ngajar nyentuh. Kata sang anak, wahai bapak, kenapa ya kalau para mutakallimin, mutakallimin itu ahli filsafat, ahli ra'yi, ahli teologi, mereka itu berbicara dengan ra'yu. Maka Dzar berkata kepada ayahnya, bagaimana ya, kenapa ya, kalau para mutakallimin berbicara, sehebat apapun berbicara mereka tentang hati, tak ada seorang pun yang menangis. Tapi ketika engkau, wahai bapak, berbicara, aku dengar tangisan di sana-sini. Di ujung, di pojok, di tengah, di mana-mana. Orang terisak-isak mendengar nasihatmu. Apa kata bapaknya? Ya bunaya, laisatin naihatul mustajarah kan naihatil thakla. Wahai anakku, tangisan karena bayaran tentu saja berbeda dengan tangisan karena kehilangan. Orang kehilangan sesuatu yang amat sangat berharga, sedih dia, kecewa dia, maka akan menangis dengan tangisan yang asli. Bukan acting, bukan pretending, bukan bersandiwara, asli. Adapun tangisan yang dibayar, itu air mata apa? Air mata buaya darat raksasa. Sama-sama menangis, tapi beda kualitas dari tangisan karena berbeda niat. Oleh karena itu, maka tangisan orang karena nasihat yang menyentuh itu asli. Kenapa mereka menangis? Karena merasa kehilangan sesuatu setelah mendengar nasihat yang menyentuh tadi. Dia merasa ibadahnya sangat kurang. Dia merasa dosanya terlalu banyak. Dia merasa mungkin Allah lebih murka kepadanya daripada meridainya. Dan seterusnya, ingat kepada dosa dan kekurangan sendiri. Asli nangisnya. Inilah beberapa penjelasan yang menerangkan bahwa salah satu di antara buah dari keikhlasan adalah adanya wibawa, adanya karisma, dan adanya pengaruh besar dari tingkah dan ucapannya kepada orang. Ini buah dari keikhlasan dan ini tidak bisa dibuat-buat. Ini yang pertama. Kedua, ikhlas adalah cara jalan untuk meraih mahabbatullah, cinta Allah, pertolongan Allah, dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman tentang orang-orang yang berbaiat pada peristiwa Baiatu Ridwan di bawah sebuah pohon. Saya cerita sedikit tentang Baiatu Ridwan. Baiatu Ridwan terjadi di luar sedikit, di luar kota Mekah, di sebuah lembah namanya Hudaybiyah. Yang kemudian Hudaybiyah ini dikenal dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW memperoleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla bahwa melalui mimpi bahwa Allah akan membuat Nabi dan para sahabat bisa masuk Mekah dalam keadaan aman tanpa gangguan. Padahal saat itu Mekah masih dikuasai oleh musyrikin Quraisy. Allah berfirman, laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ini surah Al-Fath ayat 27. Allah telah membenarkan, membuktikan mimpi rasulnya bahwa kalian akan memasuki Masjidil Haram dengan dalam keadaan aman. muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Kalian akan muhalliqin, mencukur, menggunduli rambut-rambut kalian atau memendekkan rambut-rambut kalian dalam keadaan kalian tidak takut sedikit pun. Maknanya tahallul. Kalau tahallul, haji atau umroh ya. Tahallul itu ada dua, bisa halak, bisa qasr. Halak itu botak, kepalanya dikerok, dikeruk atau dikerik sampai botak, kayak permen kojek. Masih ada permen kojek? Botak, lenang, bolenang. Ya, bahasa Jepangnya kariniki. Bohong ya temannya. Hei, saya nggak tahu bahasa Jepang. Tahu nggak arti karineke? Peletrak. Itu botak. Ada lagi kasar. Kasar itu dicukur pendek, tidak botak. Tapi wajib rata. Jadi ada halak botak, ada kasar, yaitu dicukur pendek tapi rata. Dua-duanya boleh. Tapi yang lebih utama botak. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang botak. Maksudnya yang membotakkan kepalanya ketika tahallul, umroh atau haji. Terus sahabat-sahabat yang tidak botak bertanya, wal muqassirina ya Rasulullah, apakah juga yang dicukur pendek wahai Rasulullah? Beliau berkata lagi, rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang botak. Tiga kali. Lalu setelah tiga kali, wal muqassirin ya, dan juga yang muqassir, yang dicukur pendek. Ini menunjukkan lebih utama botak daripada dicukur pendek merata. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi beliau dan para sahabatnya masuk kota Mekah dalam keadaan aman sambil tahallul, baik botak atau dicukur pendek, dalam keadaan tidak takut kepada apapun dan siapapun. Karena mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, beliau yakin bahwa beliau bisa memasuki kota Mekah. Berangkat dengan para sahabat sejumlah 1400 orang lebih ke Mekah, membawa kambing-kambing untuk disembelih, membawa golok untuk menyembelih, bukan pedang untuk perang. Saat itu Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin Quraisy. Sampai menjelang tiba di Mekah, di sebuah lembah namanya Hudaybiyah, beliau berhenti dengan para sahabatnya di sana, berkemah, lalu mengutus utusan untuk datang ke kota Mekah memberitahukan bahwa mereka akan melakukan ibadah haji, bukan untuk mencari masalah atau perang. Minta izin masuk. Diutuslah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sementara Nabi dan para sahabat berkemah. Sementara itu orang kafir Quraisy menyimpan mata-matanya untuk memantau kegiatan Nabi dan para sahabat. Nah, mereka menerapkan taktik. Ditahanlah Utsman agak lama. Maksa ditahan, dibuat ulet itu negosiasi permintaan izin tersebut. Dilamakan, selama Utsman bernegosiasi, disebar isu bahwa Utsman sudah dibunuh. Sampai isu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau marah, lalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk berbaiat demi membela darah Utsman. Berbaiatnya di bawah pohon. Dan para sahabat seluruhnya berbaiat, kecuali ada satu orang tuh yang tidak. Baiat itu dikenal dengan sebutan Baiatu Ridwan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat yang ke-18, Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubai'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah, Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepadamu, hai Muhammad, di bawah sebuah pohon. Baiat apa tadi? Baiatu Ridwan. Allah mengetahui isi-isi hati mereka, isi hati para sahabat Allah tahu ketika berbaiat. Niatnya itu ikhlas, niatnya itu lillahi ta'ala. Niatnya itu hanya menunaikan ketaatan kepada ajakan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Dan Rasul tidak mungkin mengajak sesuatu tanpa wahyu. Ketaatannya murni kepada Allah dan Rasulnya. Niatnya ikhlas. Allah menyatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui isi hati mereka. Fa'anzala sakinata alaihim. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Wa'athabahum fathan qariba. Dan Allah membalas mereka dengan kemenangan yang segera. Kemenangannya itu berupa ditaklukannya apa? Kota Mekah segera. Segeranya itu ternyata bukan hitungan sejam, dua jam, sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Tapi hampir setahun kemudian, sejak apa namanya peristiwa tersebut, melihat Nabi dan para sahabatnya siap tempur, walaupun gak bawa senjata perang, peralatan perang. Yang dibawa hanya golok untuk apa? Untuk nyembelih, karena tujuan utama bukan perang, gak bawa pedang, gak bawa perisai. Tapi kalau Nabi dan para sahabat sudah siap perang, jangan coba-coba. Maka paniklah orang-orang Quraisy, karena mereka nyimpen mata-mata, olah udah siap tempur nih. Akhirnya dilaporkan ke dalam kota Mekah. Akhirnya mereka takut. Akhirnya dilepaskanlah Uthman. Disuruh pulang. Dan pulanglah Uthman ke tengah-tengah Nabi dan para sahabat. Gak jadi perangnya tuh, nyerangnya tuh. Karena tadinya juga baiat untuk perang teh untuk membalas darah Uthman. Tapi ternyata Uthman masih hidup. Ya. Apa yang terjadi setelah itu? Orang-orang Quraisy mengutus utusannya bernegosiasi, kemudian membuat perjanjian. Lahirlah perjanjian Hudaibiyah. Isinya sepintas seperti, ini seperti merugikan kaum muslimin. Bayangkan, salah satu isinya adalah Nabi dan para sahabat gak boleh masuk Mekah saat itu, tahun depan baru boleh bebas. Padahal sudah datang dari apa? Dari jauh Madinah Mekah itu berapa kilometer? 500 kilometer. Sekarang cuma 5 jam, 6 jam. Atau bahkan cuma 1 jam dengan pesawat. Kalau zaman baheula mah tidak ada sepeda-sepeda acan. Berhari-hari mengarungi lautan padang pasir yang ganas gitu ya. Tapi suruh pulang lagi. Padahal tujuan mereka ke sana bukan untuk pulang, tapi untuk memasuki kota Mekah. Jauh-jauh dijug-jug, anggang-anggang diteang. Lain lumantung tambuh laku, lain lunta tanpa sejak. Tapi lumantung ku sabab ayanu dituju, lunta sabab ayanu disejak. Itu gak ada terjemahannya. Pokoknya sudah datang jauh-jauh gitu. Karena ada tujuan yang pasti. Ini gak boleh, harus kembali lagi. Disetujui oleh Nabi SAW. Rugi apa tidak? Sepintas seperti rugi. Kedua, perjanjiannya kalau ada penduduk Mekah yang pergi ke Madinah, hijrah. Kalau hijrah berarti dia Islam ya? tadinya kafir, tadinya musyrik, terus pindah ke Madinah, pasti mau Islam tuh. Kalau ada penduduk Mekah pergi ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah tuh. Nanti ketika di Mekah dihajar habis-habisan sama mereka. Ketiga, kalau ada penduduk Madinah yang pindah belot ke Mekah, wajib dibebaskan. Tidak boleh, dilarang. Licik apa tidak tuh? Iya licik. Disetujui semua itu oleh Nabi SAW. Dan seterusnya. Kita bukan membahas itu, tapi kembali ke bahasan pokok kita. Ayat ini menyatakan bahwa Allah ridha kepada orang-orang mukmin yang berbaiat di bawah pohon yang disebut Bai'atu Ridwan. Allah menyatakan Allah tahu isi hati mereka, lalu Allah turunkan sakinah, ketentraman jiwa, dan Allah berikan kemenangan yang segera. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan menurunkan sakinah dan kemenangan yang segera karena keikhlasan mereka. Adanya huruf fa, di fungsi fa di sini disebut li ta'qib. Ketika menyatakan fa'alima ma fi qulubim fa'angzala sakinata alim. Fa'angzala, huruf fa di sini li ta'qib, menunjukkan efek atau akibat dari isi hati mereka yang Allah ketahui. Allah menyatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui isi hati mereka. Maknanya keikhlasan mereka ketika berbaiat, akibatnya apa? Fa'anzalallahu sakinata 'alaihim. Maka akibatnya Allah turunkan sakinah kepada mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah memberikan kepada mereka kemenangan yang segera. Dan ini menunjukkan bahwa kata mu'alif yadullu ala anna sababa nuzuli sakinati alaihim wassababu ithabatihim hadhal fathal qarib huwa ilmuhu bima fi qulubihim min ikhlasin. Ayat ini menunjukkan bahwa sebab-sebab turunnya ketentraman jiwa kepada mereka, sebab-sebab mereka diberikan kemenangan yang segera adalah karena keikhlasan yang Allah ketahui dalam hati-hati mereka. Fadalla dhalika ala anna al-ikhlas sababu lil-intisar ala al-adu wa nuzulis sakinati fi qulubil mu'minin sawa'un indal qital aw indama yurjifu bihimun nas min kulli janibin wa yukhawifunahum billadhina min dunih. Dan ini menunjukkan bahwa ikhlas adalah penyebab turunnya sakinah ke dalam hati orang mukmin, penyebab turunnya pertolongan Allah dalam menghadapi musuh, baik ketika perang ataupun ketika orang-orang memprovokasi, menakut-nakuti mereka dengan jumlah dan kehebatan strategi musuh. Ketika orang-orang munafik menakut-nakuti itu, musuh sudah berkumpul, jumlahnya sekian, peralatannya lengkap, mereka ahli dan berpengalaman, ah kalian akan hancur lebur. Ditakut-takuti, maka Allah menurunkan ketenangan jiwa. Allah menurunkan sakinah yang membuat mereka tambah yakin, tambah iman, dan bukannya takut malah tambah bahagia. Inilah yang Allah janjikan kepada mereka. Dan ini semuanya disebabkan karena keikhlasan mereka. Ayat ini menjadi dalil bahwa ikhlas salah satu penyebab lahirnya atau turunnya ketentraman jiwa, ketenangan batin, dan turunnya pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang ikhlas tersebut. Didukung dengan ajaran hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis ini diterima dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innama yansurullahu hadhil ummata bidhaifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim." Coba lihat. Jadi kunci pertolongan Allah dan kemenangan itu tidak terletak pada aspek yang real, aspek yang zahir, aspek yang rasional, atau aspek yang logis. Kadang-kadang lebih dominan kemenangan itu diraih karena aspek syar'i. Berkata Rasulullah SAW, Allah akan menolong umat ini karena orang-orang dhaif di kalangan mereka, orang-orang lemah, karena doa mereka, karena sholat mereka, dan karena keikhlasan mereka. Walaupun jumlah sedikit, pengalaman minim, persenjataan juga ala kadarnya, tapi karena iman, karena ikhlas, karena doa yang mantap, karena sholat yang hebat, mereka bisa menang di badan perang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyaknya pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar karena izin Allah Azza wa Jalla. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sejarah membuktikan. Tidak pernah kaum muslimin ketika perang itu jumlah mereka lebih besar daripada musuh. Enggak pernah. Selalu lebih sedikit tapi meraih kemenangan yang luar biasa. Perang Badar. Berapa kali lipat musuh? 3 kali lipat. Kaum muslimin cuma 313 orang. Kaum musyrikin lebih dari 1000 orang. Menang kaum muslimin. Ketika perang Uhud, 4 kali lipat. Kaum muslimin 700, mereka mah sampai 3000 orang. Di awal peperangan, selama kaum muslimin taat kepada Nabi SAW, selama itu mereka menang. Awal peperangan perang Uhud, kaum muslimin apa? Menang, karena adanya pasukan pemanah di bukit kecil di seberang Bukit Uhud, namanya Bukit Rumat. Bukit Rumat itu diberi nama sejak perang itu. Rumat artinya para pemanah. Sampai sekarang Bukit Rumah itu ada. Di samping apa, di seberang Gunung Uhud. Orang-orang banyak naik ke sana. Saya sudah puluhan kali naik ke sana. Bisa dibayangkan itu Gunung Uhud, di sini Bukit Rumat, di sana medan perang. Itu para pemanah tuh hebat itu, ya. Ratusan meter kena. Jarak ratusan meter jauh dengan angin yang berhembus kencang, gitu ya. Musuhnya juga pasti tidak diam, pasti bergerak lincah kan gitu ya. Tidak ada orang perang tuh ngelamun begini gitu, enggak ada. Pasti lari ke sana, lari ke sini gitu kan. Dan mereka memegang apa? Tameng. Tapi itu oleh pasukan pemanah dapat tuh jeblek, jeblek, dan seterusnya. Saya mah di selacau latihan panah berapa meter? 20 meter ada enggak? Ya. Enggak jeblak begitu sasaran dikeceng, bersur ke atap. Ke atap, padahal cuma 20 meter. Kebayang itu dulu ratusan meter, Masya Allah. Hebatnya para pemanah di kalangan para sahabat zaman baheula. Tak ada musuh yang lolos ke sana. Jadi ketika di sana kita menggambarkan ke jamaah bagaimana peristiwa perang Uhud. Kaum muslimin di sana, ini kaum kafir dari sini, Bukit Rumah di sini, terus Bukit Uhud di sana. Itu setiap yang mencoba menyerbu ke sana dipanah, dipanah, dipanah. Yang lolos 1-2 sudah siap pasukan kaum muslimin di sana. 2 melawan ratusan. Udah. Ya sambil merem juga bisa. Mundur mereka di awal-awal peperangan menang. Ya. Yang menjadi penyebab adalah keimanan, doa, keikhlasan. Hadis ini dengan nyata menyatakan bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Mereka menang karena ditolong oleh Allah karena doa mereka, salat mereka dan keikhlasan mereka. Makanya dikatakan oleh para ulama, walihada yang bagi lil mujahidin ayukhbitu lillahi azza wa jalla wa yuraqibu maqasidahum wa niyyatihim wa alla yasduru minhum qaulun wala fi'lun yunafil ikhlas liannahum qad yuhzamuna bisababi hadhil maqasid wal iradah as-sayyi'ah fa iyyaka ya abdullah ayyasadda ba'suka wa wa'iduka wa tahdiduka 'alal adu min ajli ma'nan fasidin fi nafsik wa iyyaka an tuharwila ila sahatil waghi wa tulqiya bi nafsika ila tilkal ahwal wa laisa laka fi dhalika niyyah hasanah. Oleh karena itu hendaklah para mujahidin untuk istiqamah menetapkan niat karena Allah, terus memantau menjaga niat dan maksud perang mereka. Jangan sampai keluar dari mulutnya ucapan atau perbuatan yang menafikan, yang menghilangkan keikhlasan dalam dirinya, karena mereka bisa kalah karena sebab niat yang buruk tersebut, karena niat yang salah ketika perangnya. Maka wahai para hamba Allah, jangan sampai kemarahanmu, ancamanmu, ucapanmu ketika menakut-nakuti musuh dalam rangka didasari niat yang buruk, niat yang jelek, niat yang salah. Niat ingin dipuji orang, niat ingin dikenal orang, niat ingin dapat apresiasi orang. Jangan. Karena apa? Karena itu menghilangkan keikhlasan. Ketika ikhlas hilang, pertolongan Allah tidak akan turun. Ketika pertolongan Allah tidak turun, maka kekalahan sudah di ambang mata. Ya, ini kunci dari kemenangan adalah pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah lahir atau turun karena adanya keikhlasan. Dari sini kita tahu bahwa keikhlasan membuahkan sakinah, ketentraman jiwa. Dan kalau ketentraman jiwa ini sudah turun, iman menguat. Kalau iman menguat, ikhlas juga tambah menguat. Pertolongan Allah Azza wa Jalla turun, maka menang melawan musuh. Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah yang menurunkan sakinah kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya, ya. Itulah poin kedua tentang buah dari keikhlasan. Kedua adalah apa tadi? Turun sakinah dari Allah, mahabbah atau cinta dari Allah, dan juga pertolongan serta perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Ketiga, buah manis ketiga dari keikhlasan. Oh, ini pikabitaeun pisan yang ketiga mah ya. Bil ikhlas yakthurul amalu wa ta'azzam. Dengan ikhlas amal sedikit bisa bermakna banyak. Maknanya amal sedikit bisa menghasilkan pahala yang banyak. Dan amal yang enteng, ringan, remeh di kalangan manusia, kecil di kalangan manusia, akan memperoleh pahala yang amat sangat besar dan agung. Karena keikhlasan ketika menetapkan niat. Salah satunya nih contoh hadis yang sahih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin min thayyibin wala yaqbalu Allahu illa thayyiba." illa akhadaha ar-Rahman biyaminih wa in kana tamratan fatarbu fi kafir Rahman hatta takuna a'dhaba min al-jabal kama yurabbi ahadukum faluahu aw fasilahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang hamba bersedekah dengan satu sedekah yang baik bersumber dari sumber yang apa? Yang halal. Bukan uang riba. Bukan hasil nyopet, nyolong, nipu dan yang sejenisnya. Dari hasil yang sedekah dari harta atau sumber yang baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Tidaklah seorang hamba bersedekah dengan satu sedekah kecuali Allah akan ambil itu sedekah dan Allah akan tempatkan dia di tangan kanannya. Kalau sedekahnya itu berupa sebutir kurma, mahal atau murah? Bingit murahnya, sebutir itu enggak akan 1.000 rupiah meureunnya. Tergantung jenis kurmanya. Ada kurma yang mahal, ada yang murah meriah. Ya. Kalau itu satu buah kurma, Allah akan mengembangkan kurma itu di dalam genggaman tangannya sehingga ukurannya bisa lebih besar daripada sebuah gunung yang besar. Kurma itu kecil, sebesar jempol atau malah lebih kecil, tapi ketika disedekahkan dengan niat yang ikhlas, Allah ambil dengan tangan kanannya, Allah kembangkan sampai melebihi sebuah gunung. Sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara faluah atau fasilahnya. Faluah itu artinya anak kuda. Anak kuda yang baru disapih. Disapih itu di apa? Dilepaskan oleh induknya dari persusuannya. Disapih, lalu di take over, diambil alih oleh siapa? Oleh pemiliknya, lalu dipeliharanya. Diberi parab, parab teh, pakannya, makanannya, rumput atau apapun. Terus sampai yang tadinya kecil cuma 1 meter ketika dipelihara lama-lama menjadi besar. Seperti itu berkembang. Itu maknanya adalah pahala. Jangan anggap enteng sedekah dengan hanya sebutir kurma. Sebutir kurma pahalanya bisa melebihi dari beratnya sebuah gunung yang besar. Itu karena keikhlasan. Akan berkembang dari kecil menjadi besar. Oleh karena itulah maka kita menemukan orang. Orang itu mengamalkan amalan-amalan yang menurut kita amalan itu enteng, kecil, gak berarti, gak berharga gitunya. Dan seringkali dianggap rendah oleh orang. Contohnya apa? Contohnya cleaning service. Di masjid, di jalan, di gedung. Itu kan profesi yang dianggap tinggi apa rendah? Dianggap rendah. Gajinya gede apa kecil? Kecil, mungkin terkecil dibanding seluruh karyawan yang ada di kantor itu, ya. Seperti itu. Tapi perannya sangat besar. Semua orang menjadi nyaman di kantor itu. Bersih, rapi, kemudian wangi. Jangankan di kantornya, pas ke WC-nya juga betah. Makanya WC-nya juga sering disebut, diistilahkan dengan istilah pika betahan rest room. Apa artinya? Ruangan untuk istirahat. Sambil cari inspirasi. Itu karena jasa cleaning service. Dulu Bandung pernah mengalami kesulitan buang sampah ya. Karena TPA-nya, tempat akhir, tempat pembuangan akhir sampahnya itu longsor atau apa. Maka Bandung menjadi lautan sampah. Sampah di mana-mana. Nyaman gak orang? Enggak. Setiap tempat sampah menggunung, di dalam kota bau sampah kemana-mana. Barulah orang-orang menghargai jasa para tukang sampah, pengangkut sampah. Ya, kemana nih tukang sampah gitunya? Aya, kan mereka kayak bingung kemana membuangnya. Tempat pembuangannya sudah waktu itu longsor, nggak bisa lagi dipakai untuk membuang sampah. Tapi ketika itu urusan sudah beres seperti sekarang, ingat nggak ketukang sampah? Enggak, ketika ada juga tuh direret-ret acan. Dilirik pun tidak ya. Nah, ada orang yang mengamalkan amalan yang menurut kebanyakan orang rendah. Menurut kebanyakan orang itu tidak begitu berarti. Tapi Allah melimpahkan barokahnya sehingga amalan yang tak berarti menurut kacamata manusia itu dipahalai dengan pahala yang besar oleh Allah. Menyebabkan yang sedikit menjadi banyak, yang kecil menjadi besar, dan terpuji efek yang ditimbulkan dari amalan tersebut. Seperti cleaning service tadi. Orang tidak ingat, tidak menghargai jasa cleaning service selama semuanya berjalan lancar. Ketika cleaning service mogok, coba bayangkan, kantor-kantor kalalotor, tidak ada yang ngepel, sampah-sampah berserakan, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah kantor. Kan kantor ini, ya. Lalat-lalat datang menyerbu, kecoa, kemudian tikus datang ke kantor. Pas ke WC, baru dari luarnya saja harus sudah nahan nafas. Karena tidak ada yang membersihkan, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mewangikan. Barulah ingat kepada jasa siapa? Cleaning service. Efek dari cleaning service luar biasa bagi semua orang. Terpuji, ya. Oleh karena itu, laisatil ibrah bil kathrah. Nilai sesuatu itu tidak dilihat dari banyaknya. Orang banyak beramal, tapi mungkin nilainya kecil di mata Allah. Orang sedikit beramal dan amal itu umpamanya dianggap rendah, tapi begitu agung dan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak dikenal sebagai orang yang apa namanya paling rajin sholatnya, paling rajin saumnya. Ada sahabat lain yang lebih dikenal dengan itu. Tapi ketika ditanya kenapa Abu Bakar lebih mulia daripada yang lain, ini pernah ditanyakan kepada orang generasi tabi'in, namanya juga Abu Bakar, Abu Bakar bin Ayyash. Dia berkata, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati saum wala shalah, walakin bi syai'in waqara fi qalbi." Tidaklah Abu Bakar lebih mulia dibanding kalian karena banyak saum, banyak sholat. Bukan. Tapi karena sesuatu yang ada di dalam hatinya. Inilah yang tidak kalian miliki. Abu Bakar atau sahabat atau ulama sholat itu bisa ditandingi dalam hal ibadahnya. Berapa rakaat mereka sholat, kita bisa melakukan sholat sebanyak rakaat mereka. Tapi tetap kita tidak bisa menandingi kemuliaan mereka. Karena apa? Karena apa yang ada dalam hatinya. Sholatnya sama sholat, tapi kualitas sholatnya sama apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena kualitas hati yang berbeda. Kualitas niat, kualitas kekhusyuan, dan kualitas iman yang ada dalam hati, dalam dada itu jauh berbeda, yang menyebabkan perbedaan hasil. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, Abdullah bin Mubarak menyatakan, "Rubba amalin saghirin tu'adzibuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tughassiruhu an-niyyah." Betapa banyaknya amalan yang kecil tapi menjadi agung karena niat yang bagus, yang benar. Betapa banyaknya amalan yang besar, yang hebat, tapi bernilai kecil karena niat juga. Salah seorang ulama salaf memberi wasiat kepada saudara-saudaranya. Apa isi wasiatnya? Isi wasiatnya, akhlisin niyyah fi a'malika yakfikal qalilu minal amal. Ikhlaskan niat dalam amal-amal kamu, maka amal sedikit yang kamu lakukan itu bisa cukup menyelamatkan kamu. Asal ikhlas. Dibanding amalnya banyak, gede, tapi tidak ikhlas, maka tidak ada manfaat, bahkan menimbulkan madarat. Sebab sering saya jelaskan, ikhlas itu berefek capek gawe, teka pake barijeng diteke. Tidak hanya ikhlas itu ditolak lo amalannya, ya gak apa-apalah ditolak mah, nanti bisa ngumpulin lagi dari amalan lain yang ikhlas, kan gitu. Jangan berpikir hanya ditolak, tapi selain ditolak di apa? Di azab. Kalau hanya ditolak saja, gak begitu gede kerugiannya. Walaupun rugi, tapi gak begitu gede. Selain ditolak juga di azab. Dunia ataupun akhirat. Nih lihat sebuah ayat. Nih hebatnya niat yang baik ya, niat yang bagus. Sebuah ayat yang terdapat dalam At-Taubah 120. Allah berfirman tentang mujahidin, orang-orang yang berjihad di kalangan para sahabat. Makana li ahli al-madinati wa man haulahum minal a'rab ayatakhallafu an rasulillah wa la yargubu bi anfusihim an nafsih. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah. Wala yata'una mauti'an yaghidhul kuffar wala yanaluna min adwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidaklah layak bagi para penduduk Madinah dan orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah untuk absen bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal jihad. Tidak layak. Dan tidak layak pula kalau mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu karena tidaklah mereka mengalami kehausan atau kelelahan atau kelaparan di jalan Allah, atau tidaklah mereka menginjakan kaki di suatu tempat yang bisa membuat orang kafir murka, atau tidaklah mereka menimpakan sesuatu yang merugikan musuh, kecuali akan dicatatkan bagi mereka sebagai sebuah amal soleh. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Lihat, pahala Allah berikan kepada para mujahidin bukan hanya ketika perang saja. Ketika di perjalanan menuju medan perang, mereka mengalami kehausan, mereka mengalami kelelahan, mereka mengalami kelaparan. Itu semua pahala. Laparnya pahala, hausnya pahala, lelahnya pahala, perangnya belum. Sebelum perang itu terjadi, mereka sudah mengalami berbagai macam penderitaan, itu semuanya pahala. Ketika mereka menginjakan kaki di suatu tempat yang strategis membuat musuh murka, maka itu juga pahala. Ketika kita bisa menimpakan keburukan kepada pihak musuh, itu juga pahala. Semuanya pahala jauh sebelum amalan jihadnya dilakukan. Bahkan tidak hanya dari amalan mereka. Coba lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, sanadnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Man ihtabasa farsan fi sabilillahi imanan billah wa tasdiqan biwa'dih fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rauthahu wa baulahu fi mizadihi yaumal qiyamah. Siapa orang yang menginfakan atau mempergunakan kudanya di jalan Allah, dipakai perang, atau dia kasih ini kuda dipakai orang lain untuk berperang. Dengan iman kepada Allah dan meyakini janji Allah, maka setiap kali makanan yang diberikan kepada kuda, minuman yang diberikan kepada kuda, sampai kotoran kuda dan air kencing kudanya dicatat dalam timbangan amal baik pada hari kiamat. Jadi ketika si kuda itu kencing, cer, itu pahala itu. Untuk orang yang menginfakkan, mewakafkan kuda itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika dikasih makan, pahala. Dikasih minum, pahala. Ketika BO-nya, pahala. Semuanya pahala. Padahal perangnya belum. Hanya ini saya infakkan untuk perang. Perangnya entah kapan. Tapi selama dipelihara itu untuk jihad, itu mengalir pahala terus setiap saat. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah juga, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW sabda, al-khailu thalatha, fahiya li rajulin ajrun, wali rajulin sitrun, wali rajulin wizrun. Kuda yang diinfakkan di jalan itu ada tiga jenis. Pertama, ada yang menjadi pahala. Kedua, ada yang menjadi perisai. Ketiga, ada yang menjadi beban. Fa'amman ladhihi ahiyalahu ajrun farrajulu yattakhiduha fi sabilillah wa yu'idduha lahu fala tughayibu syai'an fi butuniha illa kataballahu lahu ajra walau ra'aha fi marjin ma akalat min syai'in illa kataballahu lahu biha ajra walau saqaha min nahrin kana lahu bi kulli qatratin tughayyibuha fi butuniha ajr hatta dhakara al ajra fi abwaliha wa arwathiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun kuda yang menjadi pahala adalah orang yang menginfakkan kuda itu di jalan Allah, dipakai untuk berperang di jalan Allah. Tidaklah orang yang memeliharanya memberi makan kepada kuda itu kecuali pahala bagi pemilik kuda yang menginfakannya di jalan Allah. Ketika digembalakan di padang rumput, tidaklah si kuda itu makan rumput kecuali Allah mencatatkan pahala bagi orang yang memiliki kuda tersebut. Tidaklah kuda itu diberikan air dari sungai kecuali setiap satu tetes yang diminum masuk ke dalam perut kuda itu akan menjadi pahala bagi si pemilik kuda. Sampai disebutkan air kencingnya dan kotoran yang keluarnya itu disebutkan sebagai pahala. Sampai ketika si kuda itu berlari di medan perang, kutiba lahu bikulli khutwatin takhtuha ajran, maka akan dicatatkan dari setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh kuda itu sebagai pahala. Perangnya belum. Kan sebelum perang itu si kuda itu dipelihara dulu kan ya. Selama dipelihara, pahala itu mengalir dari kencingnya, dari kotorannya, dari memberi makan, memberi minum, bahkan dari langkah-langkahnya. Semuanya pahala, perangnya belum. Apalagi kalau sudah dipakai untuk perang. Berkata Daud At-Tha'i ketika menerangkan hadis-hadis tadi, ra'aitul khaira kullahu innama yajma'uhu husnun niyyah wa kafaka biha khairan wa illam tansab. Aku melihat seluruh kebaikan berkumpul pada bagusnya niat, dan cukuplah itu bagi kamu sebagai kebaikan walaupun belum terlaksana apa yang diniatkan tersebut. Umpamanya, contoh nyata sekarang umpamanya ya, kita mau bikin ma'had, dana yang dibutuhkan berapa? 7 miliar sekian. Saya pesimis, saya nyebutnya 12 miliar. Karena berkali-kali ikhwan-ikhwan ini membangun dengan dana budget sekian, selalu gak nyampe, kurang. Entah di mana yang salah hitungnya tuh. Dulu kita bangun masjid anggarannya 700 juta, habisnya 1,6 M. Sekarang kemarin kamu membangun studio untuk studio baru untuk radio kita sama ini, sekian M. Sudah habis belum selesai. Sampai sekarang mandek apa enggak ya? Jalan terus. Tapi jalannya enggak di tempat sih, ya, agak di tempat. Nah, khawatir ini juga begitu. Banyak orang nyumbang 1 juta, 2 juta dari sekian miliar. Sudah sampai belum? Belum sampai. Tapi disimpannya uang itu berkembang, diambil oleh Allah di tangan kanannya dan dikembangkan walaupun belum dipakai. Sama dengan kuda tadi, sama dengan apapun benda. Umpamanya ada orang yang menyumbang mikrofon, menyumbang kamera. Apakah pahalanya hanya ngocor, ngalir, dapat dari kamera tersebut ketika dipakai? Enggak. Ketika dibersihkan, ketika diangkut-angkut, disiapkan, semuanya pahalanya mengalir ke si orang yang mewakafkan kamera tersebut. Ya, uang yang disimpan, dikumpulkan menjelang tercapainya jumlah yang diinginkan dibangun, itu tetap pahalanya berkembang. Maka jangan khawatir, mana uang saya belum dipakai-pakai juga, padahal saya sudah nyumbang tuh 20 ribu. Belum dibangun juga. Jangan khawatir, pahalanya sudah tetap mengalir. Sampai ada ikhwan, nih saya nyumbang 200 sekian juta nih, dikirim. Belum dipakai, sini saya ambil lagi deh, belum dipakai. Karena dikhawatirkan gak dapat pahalanya. Diambil lagi tuh orang. Kita kasih. Disangkanya habis meren, ada tuh. Dikasih lagi, dikirim lagi. Ya. Gak boleh berpikiran seperti iya. Umpama kita nyumbang sekian ratus juta ininya, anggaran 5 miliar atau 7 miliar. Kok belum dipakai juga uang saya, jadi pahalanya mengendap dong. Enggak. Tetap itu mengalir. Allah tidak akan zalim terhadap orang yang seperti itu. Walhasil penjelasan barusan menerangkan bahwa keikhlasan pertama akan membuat amalan yang sedikit menjadi banyak, amalan yang kecil menjadi besar, dan ini tadi berkembang terus menjadi lebih banyak dan lebih besar daripada sebelumnya. Ini buah dari keikhlasan. Ya. Cukup sampai di sini saja kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah lanjutan dari buah dari keikhlasan ini akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sebelum tanya jawab ada bewara terlebih dahulu. Pertama, bagi ikhwan dan akhwat yang muniat haji tahun ini, yuk bisa daftar sekarang, insyaallah berangkat tahun ini pakai haji furoda dengan saya. Siapa yang minat boleh hubungi saya atau boleh hubungi yayasan. Kedua, yang minat untuk umroh di bulan Februari sekarang sudah close, sudah tutup. Ada lagi bulan April dan bulan Syawal, ya, Juni, ya. Syawal tuh enak, ya. Siapa yang minat silakan hubungi saya atau yayasan. Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar, as'af, yamuddu yadaihi ila sama. Qala ya rab ya rab. Fa wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan. Apakah harus kita lunasi rumah yang masih riba dengan jalan dijual secepatnya? Oh, kalau kita terlanjur ngeredit dengan riba, kita sebelumnya nggak tahu ya, sekarang tahu. Apa yang harus dilakukan? Ya secepat mungkin melunasinya, baik dengan menjual aset yang ada atau dengan pinjam ke kawan tanpa bunga, nanti nyicilnya ke sana, bukan ke bank tapi ke orang yang meminjami. Asal amanah, jangan sampai kepercayaan ini disia-siakan nanti kapok ya. Bagaimana saja caranya, segeralah lunasi secepat mungkin. Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu, sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpam muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung taring kayak Dracula apa begitu. Wallahualam, kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecil di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya enggak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul. Tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah. Gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk. Zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan, seperti apa dia nyurup ke orang kemudian kesurupan diruqyah, tidak mempan, pukul punggungnya atau apanya ya. Kadang-kadang tidak harus diruqyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim, seseorang kesurupan diruqyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman. Akhirnya dilepas, tidak dipukul. Ya. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Bagaimana ikhlas yang sebenarnya? Terkadang kita merasa sudah ikhlas, padahal di dalam hati masih berkutat seperti tidak ikhlas. Tapi dalam diri selalu dipaksakan bahwa apa yang telah dilakukan sudah ikhlas. Silakan. Barakallahu fiik. Nanti ada tema kiat meraih keikhlasan. Setelah dibahas tentang buah manis keikhlasan, kita akan bahas kiat meraih keikhlasan. Ya, sabar. Datang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhibbukum fillah. Ini ikhwanawat ya. Ahabbakalladzi ahbabtanilah. Anak ketinggalan sholat berjamaah, masbuk dua rakaat. Di sebelah anak juga masbuk. Ketika imam selesai salam, kita yang masbuk berdiri melanjutkan sisa rakaat. Pertanyaan, apakah kita buat satu menjadi imam berjamaah atau sholat masing-masing? Adakah dalil perihal tersebut? Ada dalil sholat yang benar sholat masing-masing. Tapi intinya ulama ikhtilaf. Sebagian ulama termasuk Syekh bin Baz rahmatullahi alaih membolehkan adanya berjamaah secara istafet. Jadi begitu salam, yang masuk berdiri lagi, bikin jamaah lagi. Berdasarkan hadis umum, sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Pendapat kedua menyatakan tidak ada sholat berjamaah secara istafet. Pertama, tidak ada sunnahnya. Ada enggak pernah di zaman Nabi dan para sahabat ini kejadian? Pernah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i pernah terlambat sholat subuh. Di waktu dini hari di daerah Quba ada perselisihan para sahabat. Hampir tawuran. Lalu ada orang yang memanggil beliau, lalu beliau berangkat ketika dini hari. Ketika subuh para sahabat di Madinah menyangka bahwa Nabi SAW akan sholat subuh di sana. Akhirnya mereka sholat berjamaah dipimpin seorang imam. Ketika pada rakaat kedua datang Nabi SAW dan seorang sahabat yang menemaninya tadi. Beliau masuk rakaat kedua ketika imam membaca surah Qaf. Dan setelah imam selesai salam, Nabi dan sahabat ini bangkit lagi dan sholat sendiri-sendiri. Dan Nabi dan sahabat ini hanya menambah satu rakaat. Menunjukkan rakaat yang kedua hanya dapat surah Qaf itu dapat enggak? Dapat. Walaupun enggak dapat Al-Fatihah, tapi dapat surat. Itu sudah dapat walaupun tidak kebagian Fatihah. Dan beliau berdua tidak sholat berjamaah. Itu yang pertama. Kedua, merujuk kepada pendapat yang menyatakan tidak boleh ada jamaah kedua di satu masjid yang di sana ada imam tetap. Kalau imam tetap sudah salam, gak boleh ada jamaah lain. Kalau ada 10 orang masuk berbarengan, sholatlah sendiri-sendiri. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud, sallu furada wa illa narji wa nusalli jama'iyan. Salatlah kalian sendiri-sendiri. Atau kalau enggak kita pulang berjamaah di rumah. Ini pendapat yang kedua yang menyatakan tidak ada istafeta berjamaah dan tidak boleh ada jamaah yang kedua di satu masjid yang di sana ada imam tetapnya, ya. Salah satu hikmahnya apa? Salah satu hikmahnya agar kaum muslimin terdorong, termotivasi sesegera mungkin ke masjid. Sebab kalau umpamanya dibolehkan berpendapat, dibolehkan membentuk jamaah kedua di satu masjid, Bisa-bisa kaum muslimin lalai dari awal waktu, ah, biar ajalah nanti kita bareng-bareng sholat lagi berjamaah, ya. Biarkan imam salam, kita datang lagi, lalu berjamaah lagi. Bisa begitu nanti lalai. Biarkan nanti kalau zuhur, nantilah setengah tiga bareng-bareng 20 orang. Yang penting berjamaah. Bisa begitu nanti. Itu pertama. Kedua, bisa dijadikan alat melampiaskan ketidaksukaan kepada imam yang berbeda pendapat. Udah jangan sholat sama imam itu, ah. Kita nanti biar sampai salam, baru setelah salam kita datang 100 orang. Berjamaah lagi. Tunjukkan bahwa kita lebih banyak jamaahnya daripada si imam tadi. Itu berbahaya, ya. Buruk apa jelek itu? Buruk dan jelek, ya. Oleh karena itulah maka pendapat kedua bagi saya lebih klop, yang menyatakan tidak ada jamaah kedua di satu masjid yang ada imam tetap dan tidak ada jamaah secara estafet. Ustaz. Ya. Apa Ustaz ada pertanyaan? Sebelum pertanyaan ada dimohon pemilik kendaraan nomor D1788XJ D1788XJ untuk memindahkan kendaraannya. Dari hamba Allah pendengar radio Tarbiyah Sunnah, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apakah istri harus ikhlas dengan nafkah yang diberikan oleh suami hanya sekedar uang belanja harian saja? Sedangkan gaji suami sebenarnya besar, tapi istri tidak diberi uang untuk dirinya pribadi. Silakan Ustaz. Ini bukan nanya, curhat. Bukan ikhlas, tapi qanaah. Istri harus qanaah. Qanaah itu nerima apa adanya. Boleh gak suami berbuat begitu kepada istri? Tergantung karakter istri. Kalau suami melihat istrinya itu boros, berapapun uang yang dipegangnya habis. Sampai-sampai uang simpanan yang disembunyikan oleh suami pun dicari, begitu ketemu habis sebelum waktunya. Jadi tak pernah bisa menyimpan atau mengirit. Kalau karakter istri seperti itu, akhirnya si suami mengirit, dialas. Nih untuk sebulan sekian. Cukup atau tidak cukup kamu atur. Kemudian sisanya disimpan oleh suami untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak. Seperti ada yang sakit, seperti kalau istrinya melahirkan, seperti anaknya harus daftar sekolah. Itu kan puluhan juta bahkan ratusan juta, ya. Kalau tidak ada simpanan, bisa-bisa kelabakan. Dan istrinya tidak bisa menyimpan. Akhirnya suami menetapkan strategi demikian. Ya boleh, ini suami yang bagus. Kalau istrinya boros seperti itu, jangan diberikan uang gaji semuanya, ya. Berikan saja sepersepuluhnya. Kalau sepersepuluhnya cukup, ya, secukupnya untuk nafkah harian. Kalau nanti umpama istrinya kehabisan karena untuk hal-hal yang perlu, memang minta lagi, ya, kasih lagi. Adapun kalau sebenarnya istri tidak boros-boros amat, tapi suami begitu karena pelit. Istrinya dialas, dialas itu apanya? Dialas itu sudah, ya, dikasih ala kadarnya. Uang gaji dia yang lebih banyak, 90% dari gajinya dipakai foya-foya dengan kawan-kawannya. Traktir kawan-kawan di restoran mahal. Anak istrinya cukup dengan ikan peda, ikan sepat. Kalau traktir kawan-kawannya, bisa jutaan sekali traktir. Maka dosa siapa? Si suami. Pelit kepada istri dan anak. Padahal anak dan istri adalah orang yang paling harus diprioritaskan. Apa yang diberikan kepada istri dan anak? Infak yang terbesar pahalanya dibanding kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan bahkan fisabilillah. Kata Nabi SAW, satu dinar yang kamu berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada fisabilillah, dibanding satu dinar yang kau berikan kepada anak istrimu, jauh lebih besar pahalanya satu dinar yang kau berikan kepada anak istrimu. Jadi memberi nafkah kepada anak istri itu pahala sedekah terbesar dibanding kepada yang lain-lain. Ya. Maka hafalkan hadis ini oleh ibu-ibu, sampaikan ke suami-suami. Pak, mau infak dengan pahala terbesar? Nih hadisnya. Namprak. Wallahu a'lam. Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya. Makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rokaat itu sudah dapat. Seandainya rokaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rokaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya. Sudah habis waktunya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua kertas pertanyaan terjawab. Insyaallah kita jumpa kembali di Selasa, beberapa Selasa yang akan datang, Selasa depan dan dua Selasa berikutnya saya tidak bisa hadir ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.